Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada malam hari ini, insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita masih dalam pembahasan-pembahasan masuk dalam Kitabul Buyu. Namun, di sini mungkin ada sedikit perbedaan urutan ini yang di kitab ini dengan yang di terjemahan itu ya, yang ada di tangan sebagian antum. Di sini pembahasan malam hari ini terkait dengan ahkam al-jiwar. Hukum-hukum terkait dengan ketetanggaan, ya. Nah ini sesungguhnya beberapa hadis ke depan ini kalau dicetakan yang biasa. Namun di sini yang saya pegang ini kan cetakan dengan syarah atau penjelasan Syekh Al-Bassam, yaitu Taisir Al-Allam. Jadi beliau memajukan beberapa hadis. Beliau memajukan beberapa hadis karena ada kaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab sebelumnya kemarin kita bahas tentang syuf'ah, ya, istilahnya syuf'ah dengan penjelasan yang lalu. Nah, sekarang di sini sebagian hukum-hukum terkait dengan ketetanggaan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an, ma li araakum anha mu'ridin. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna jarun, jangan sekali-kali seorang tetangga melarang jarahu, tetangganya sendiri, an yaghriza khashabatan, untuk menancapkan khashabah, kayu, fi jidarihi, di temboknya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Mali arakum anha mu'ridin." Mengapa aku melihat kalian berpaling dari hal tersebut? Wallahi demi Allah, la armiyanna biha baina aktafikum. Aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian. Ya. Jadi hadis ini terkait dengan salah satu hak-hak tetangga, ya. Kalau tadi kita dengar bahwa Nabi melarang seorang tetangga untuk melarang, tidak membolehkan tetangganya meletakkan kayu di temboknya. Ini artinya apa ini? Maksudnya di sini adalah tolong menolong antara tetangga, ya, bantu membantu antara tetangga. Jadi misalnya kita dengan tetangga kita, ini kan karena rumah berdekatan, ya kan, sehingga kadang kita saling membutuhkan. Nah, terutama di zaman dulu. Seperti yang kita tahu, ya, rumah dengan tanah, rumah dengan kayu, terkadang tetangga kita membutuhkan untuk apa? Untuk, ya, setelahnya meletakkan kayunya, ya, numpang, ya, meletakkan kayunya di rumah kita. Mungkin dia mau bikin apa? Ya, kuda-kuda rumahnya atau mau bikin apalah yang terkait dengan kepentingan rumah. Nah, karena ini orang yang bertetangga, saling membutuhkan, saling bantu-membantu, jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Sehingga di situ terwujudlah apa? Ta'awun, bantu membantu antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Mungkin saat itu orang membutuhkan kita. Lain waktu barangkali kita yang membutuhkan orang lain. Ya. Hanya saja di sini oleh para ulama rahimahumullah diberi beberapa catatan, ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Disebutkan di sini yang pertama bahwa ulama bersepakat bahwa ketika ada madarat bagi tetangga yang ditumpangi tadi dengan kayu rumahnya, ya, maka di sini boleh dia melarang. Misalnya kondisi rumahnya nggak kuat, mau diletakkan kayu di situ, ya, tetangganya minta tolong meletakkan kayu di situ. Kita lihat, wah, kondisi rumah kita ini nggak kuat, ya, kalau diletakkan kayu di situ bisa ambrol, bisa hancur. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, boleh dia berhalangan, ya, minta udzur atau dia istilahnya tidak siap, ya, dimintai tolong seperti itu, ya, karena ada kekhawatiran malah jadi rusak. Nah, ini dari ulama kita rahimahullah, bila ada yang seperti itu maka bisa melarang, ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bermadarat. Ya. Intinya menimbulkan madarat. Jangan, tidak boleh sesuatu yang menimbulkan madarat. Kemudian yang kedua, catatan dari ulama kita rahimahumullah, bahwa hal itu memang diperlukan, dibutuhkan, ya. Memang dibutuhkan. Jadi tetangga kita ini memang sangat membutuhkan untuk numpang, ya kan? Jadi memang diperlukan untuk itu. Kayunya diletakkan di salah satu sisi rumah kita. Ya. Nah, ketika ada keperluan dan tanpa menimbulkan suatu madarat, maka kita sebagai tetangga harus rela. Ya, harus rela. Tidak boleh menghalang-halangi. Ya. Nah, dari dua syarat itu, berarti untuk syarat yang pertama tadi jelas, syarat yang kedua berarti kalau tidak ada keperluan ya jangan, ya. Kita pun sebagai tetangga kalau enggak ada keperluan buat apa numpang-numpangkan kayu kita di rumah dia? Ya. Jadi di sini dua catatan tersebut harus selalu di ingat ya dari para ulama kita. Sekali lagi, yang pertama tidak menimbulkan madarat, ya. Yang kedua memang ada kebutuhan. Ya. Nah, ini adalah tuntunan Islam dalam bertetangga. Ya. Sehingga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang-orang kok tidak mengindahkannya, orang-orang kok merasa enggan melakukan itu, berkeberatan, maka beliau mengatakan, mali arakum anha mu'ridin. Kenapa saya lihat kalian kok berpaling dari hal tersebut? Ya, artinya dengan hukum ini seolah-olah tidak terima begitu. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, demi Allah, aku akan lemparkan hal itu di pundak-pundak kalian. Artinya saya mau memaksakan, ya, harus mau. Soalnya ini hukum dari Islam, ya. Dan tadi kita katakan, ya, namanya bertetangga itu memang harus ada halal seperti itu, saling membutuhkan. Tetangga itu bukan orang lain, ya. Dalam Islam tetangga itu punya hak, ya. Sama-sama, jangan selalu berpikiran orang membutuhkan kita, orang membutuhkan kita. Sebaliknya juga, terkadang kita juga membutuhkan mereka. Nah, itulah hubungan saling membantu. Ya. Dan dulu Nabi SAW bahkan sampai mengatakan, La zala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril terus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Sampai aku menyangka Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai salah satu ahli waris. Jadi sampai demikian, ya, sampai-sampai disangka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tetangga itu akan jadi ahli waris. Ya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak tetangga dalam Islam itu sangat dijaga, diperhatikan, termasuk dalam hukum ini. Nah, kemudian diterangkan oleh ulama kita rahimahumullah, mungkin juga ini bisa terkait dengan hal-hal yang lain. Kalau tadi kan contoh dari hadis itu butuh apa? Meletakkan kayu di rumah itu. Bagaimana dengan hal-hal yang lain yang memang mungkin diperlukan? Maka di sini juga hukumnya sama, ya. Ketika tetangga kita memerlukan sesuatu, kebutuhan, dan mesti melibatkan wilayah kita. Nah, sementara tadi tidak menimbulkan mudharat bagi kita. Maka kita mesti memberi kesempatan, memberi jalan. Nah, ini juga ada contoh lain di sini, ya. Contoh lain di zaman Umar radhiyallahu anhu, ya. Ada suatu kisah di sini, kejadian. seorang bernama Dhahhak bin Khalifah. Dia jadi meminta kepada Muhammad bin Maslamah, ya, untuk melewatkan mungkin aliran air, ya, aliran air di tanah miliknya. Jadi mungkin Dhahhak bin Maslamah bin Khalifah dia nggak punya jalan untuk air itu, kecuali harus melalui tanah milik Muhammad bin Maslamah. Jadi dia minta izin untuk melalui tanahnya itu, alirannya. Muhammad bin Maslamah imtana', tidak mau. Ini tanah-tanah saya tidak mau. Maka disampaikan kepada Umar radhiyallahu an. Ya, diadukan kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika itu memutuskan, wallahi la yamurranna bihi walau ala batnik. Demi Allah, harus lewat tanah kamu. Ya, harus diizinkan. Andai melewati perutmu harus. Kata beliau sampai begitu. Artinya bahwa ini ya tadi hak-hak tetangga, ya. Walaupun kalau secara kepemilikan ya sudah jelas itu milik masing-masing, ada batasnya. Tapi ketika diperlukan ya dan tidak menimbulkan mudharat, sebagai hubungan baik antar tetangga kita harus mengizinkan. Dan ini mungkin sekali banyak terjadi di masyarakat kita, ya kan. Kita misalnya di sini mau buang sesuatu ke selokan, ya harus melewati tanah tetangga, harus mau tidak mau. Nah, gimana ini? Kalau nggak melalui itu terus gimana? Nggak bisa. Mau tidak mau harus. Nah di sini maka berlaku hukum tadi, menimbulkan mudharat apa tidak, dibutuhkan apa tidak. Kalau dibutuhkan dan tidak menimbulkan mudharat, maka harus dipersilahkan. Ya. Kemudian juga ya, mungkin juga terkait dengan sawah, ya kan? Sawah-sawah yang bertetangga seperti tadi, mengaliri air atau membuang air dari sawah. Dan ya mungkin hal-hal yang lain, ya, kabel misalnya, kalau kita sekarang mau apa nyambung kabel dari sana ke rumah, kita di sana harus melewati rumah orang, ya kan, ya dia harus pakai kabel. Masalahnya lain kali kalau sudah nggak bisa, sudah bisa tanpa kabel lah mungkin, ya kan, kalau masih harus pakai kabel gimana ini, harus melewati rumah orang. Ya, selama tidak mencelakakan dan itu merupakan kebutuhan, harus kita izinkan walaupun melewati rumah kita, begitu. Dan begitu seterusnya, ya, itu contoh-contoh saja. Termasuk ini yang terkait dengan pembahasan kemarin, ya, yang kita bahas kemarin bab syuf'ah, ya kan? Sedikit kita ingat kembali yang kemarin itu kan syuf'ah antara orang yang berserikat memiliki sesuatu, ya. Saya kasih contoh lagi biar ingat lagi. Ada orang yang beli tanah, ya. Tiga orang beli tanah bareng-bareng dengan modal yang sama misalnya. Tanah harga 300 juta, tiga orang berarti masing-masing 100 juta, ya kan? Batasnya mana? Ya belum ada batas, ini milik bersama. Ini milik bersama. Ternyata tiba-tiba salah satunya menjual ke orang lain. Ya, dua temannya kaget, loh. Kok ada orang lain? Kamu siapa? Loh, saya ini beli tanah ini. Beli dari siapa? Dari teman kalian. Waduh, ternyata teman kita ini menjual ke orang lain, haknya dia. Ya betul, itu haknya dia. Ya, jual beli, ya jual beli, betul. Tapi di sini yang namanya syuf'ah, ya. Dua orang temannya itu lebih berhak terhadap tanah itu sehingga dia bisa mengganti uang ke pemilik baru, ini kami ganti uang, tanah ini kami yang lebih berhak untuk membelinya. Ya. Ya, begitu. Ini namanya syubhah. Antara teman yang berserikat dalam kondisi tanah belum dibagi-bagi. Kalau sudah dibagi-bagi, maka tidak ada lagi syubhah. Terkecuali di sini. Nah, ini antara tetangga, ya. Antara tetangga yang mereka itu mungkin berdekatan dalam rumah mereka, mungkin berdampingan, memang tanah sudah dibagi-bagi tentunya, ya, jelas. Ini milik saya, itu milik kamu. Ya. Hidup bertetangga sudah jelas batas-batasnya. Namun jalan masih satu, ya. Orang ke rumah kita, ya, ini jalannya. Ke rumah dia, ya, ini jalannya. Nggak ada jalan lain kecuali itu. Nah, di sini juga oleh ulama disebutkan berlaku hukum syuf'ah. Berlaku hukum apa? Syuf'ah. Jadi tetangga kita ini kalau menjual ke orang lain, nah, kita sebagai tetangga yang tadi satu jalan, kita lebih berhak. Sehingga kalau kita punya uang, kita bisa bayarin orang itu dan harus mau dia. Ya, harus mau dia. Kita yang beli, kita lebih berhak. Begitu. Ya. Kalau dia tidak mau, ya kalau enggak mau urusannya ke mahkamah, ya kan? Kalau dia rela, ya, kalau rela sudah selesai urusan. Ini masalahnya dalam kondisi kita tidak rela. Kenapa? Karena ya namanya tetangga itu tadi bukan orang lain. Dia punya hubungan yang lebih dekat dengan kita. Ya, banyak hal terkait dengan ketetanggaan. Kalau ternyata ada tetangga baru yang kita enggak suka. Kenapa enggak suka? Ya macam-macam sebabnya, ya kan. Orangnya, akhlaknya enggak bagus, agamanya enggak bagus, sukanya ribut. Ya mana bisa tenang hidup kita, ya kan? Jalannya satu, dia seperti itu. Nah, disinilah hikmah daripada hukum syuf'ah. Sehingga kita bisa katakan, saya lebih berhak memiliki rumah ini. Sehingga kamu beli berapa ini, saya ganti. Mau enggak mau, harus mau. Ya, kalau enggak mau, ya tadi. Urusannya ke mahkamah, ya, ditetapkan sesuai hukum Islam. Karena jalan masih satu, maka kita lebih berhak. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahlus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi. Seorang tetangga itu lebih berhak dengan syuf'ah tetangganya. Yantadhiru biha wa in kana ghaiba. Jadi tetangga harus menunggu tetangganya ini walaupun dia sedang tidak ada. Jangan alasan saya mau jual, tetangga saya sedang enggak ada, akhirnya saya jual ke orang lain. Nah, enggak jadi alasan. Tunggu. Ya. Idza kana tariquhuma wahidan. Bila jalan ke rumah itu masih satu. Ya, ini masih satu ini yang jadi apa? Jadi pertimbangannya. Ya, jalan itu masih satu, jalan bareng-bareng menuju rumah mereka. Adapun kalau begitu sudah beda jalan, ya kan? Rumahnya beda, ya memang bertetangga, tapi rumahnya beda, jalannya beda. Ya, jalannya beda. Masing-masing punya jalan. Ya, di sini sudah tidak berlaku hukum syuf'ah tadi. Ya. Nah, terkait dengan kondisi tadi hak tetangga dalam syuf'ah disebabkan karena jalannya masih satu, ini pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Ya, yaitu pembahasan kita malam hari ini ya, sebagian terkait dengan hak-hak tetangga. Semoga bisa dipahami penjelasan tadi ya, dan dengan ini juga kita mengetahui perhatian Islam dalam bab hukum-hukum ketetanggaan. Dan sebetulnya ulama juga membahas bahasan-bahasan lain tentang hak-hak tetangga ini ya. Banyak hak-hak tetangga yang mesti dipenuhi oleh orang-orang yang bertetangga. Ya, kiranya untuk materi kita ini kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.